بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوانا في دين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bermajelis ilmu yang sungguh ini adalah suatu kenikmatan yang besar yang tidak semua orang mendapatkan nikmat yang agung ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini didasari atas keikhlasan dan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sedikit kita membahas tentang masalah mengkodok sholat. Dan telah dijelaskan bahwa dalam mengkodok sholat, masalah mengkodok sholat yang luput itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu dikodok dengan segera dalam waktu apapun atau kapanpun, yaitu sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua, sholat yang diqadha' pada yang semisal waktunya, yaitu sholat Id. Yaitu sunat Aid diqadha pada hari berikutnya di waktu yang sama. Kemudian yang ketiga itu sholat yang diqadha dengan yang selainnya, dengan penggantinya, yaitu sholat Jumat. Ketika sholat Jumat itu luput, terlambat, tidak bisa ikut sholat Jumat, maka diganti dengan sholat duhur. Kemudian yang keempat, sholat yang tidak diqadha, yaitu sholat-sholat yang ada sebabnya, dilakukan karena ada sebabnya. Semisal sholat kusuf, juga sholat tahiyatul masjid dan yang semisalnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kemudian juga kita telah sebutkan tentang wajibnya bersegera mengqadha, terutama sholat 5 waktu yang luput. Demikian pula tentang wajibnya berurut dalam menunaikan sholat tersebut. Berurut dalam menunaikan sholat tersebut. Kemudian juga ada hal yang menggugurkan dari tertib berurut dalam pelaksanaannya. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian juga tentang masalah yang disebutkan oleh Asy-Syaukani tentang waktu-waktu yang makruh, yang dibenci atau dilarang untuk sholat padanya. Disebutkan oleh beliau Asy-Syaukani rahimahullah ada 3 waktu yang terlarang untuk sholat. yang makruh hukumnya dilakukan sholat padanya. Yang pertama apa? Setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari di tengah langit atau ketika zawan matahari berada di tengah langit dan belum tergelincir ke arah barat. Yang ketiga, setelah sholat asyar, setelah sholat asyar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian juga kita telah menyebutkan tentang lima waktu yang disebut oleh jumhur ulama, lima waktu yang terlarang untuk sholat, yaitu setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari terbit sampai matahari meninggi sekitar satu tombak. Yang ketiga, ketika istiwa, ketika matahari tinggi berada di tengah langit di siang hari dan belum tergelincir ke arah barat. Yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari menguning. Yang kelima, tatkala matahari sudah menguning sampai tenggelam matahari. Ya. Kemudian apa sholat yang dilarang dikerjakan di waktu itu? Yang disepakati oleh ulama adalah sholat nawafil, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu disepakati oleh para ulama haram dilakukan di waktu-waktu itu. Haram dilakukan di waktu-waktu itu. Adapun sholat-sholat yang lain seperti apa? Seperti orang yang sholat sunnah menjelang khutbah Jum'ah. Ini dikecualikan. Sholat sunnah mutlak yang dilakukan sebelum khutbah Jum'ah, sebelum khutib naik mimbar. Ini adalah hal yang dikecualikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah dua rakaat tawaf di Baitul Haram. Ini boleh dikerjakan walaupun di waktu terlarang. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, riwayat al-khumsah diriwayatkan oleh lima imam seperti At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya bani Abdul Manaf, لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من الليل أو النهار. في بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا, janganlah engkau menghalangi seseorang yang tawaf di rumah ini atau di baitullah ini dan dia sholat di waktu kapanpun yang dia kendaki di malam hari atau di siang hari. Ya. Selain hadis ini juga ada perbuatan sahabat yang melakukan sholat di waktu-waktu terlarang, yaitu sholat dua rakaat tawaf. Ya. Menunjukkan bolehnya sholat sunnah dua rakaat tawaf di waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, mengqadha sholat-sholat yang luput di waktu yang terlarang. Mengqadha sholat-sholat yang luput di waktu terlarang. Jika dia adalah sholat fardu jelas, jelas boleh dilakukan walaupun di waktu yang terlarang. Ya, walaupun di waktu yang terlarang. Yaitu jumhur ulama berpendapat boleh mengqadha sholat-sholat yang luput di waktu terlarang. Ya, berdasarkan hadis apa? Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah baginya kecuali hal itu. Ya. Kemudian yang keempat, mengqadha salat sunnah rawatib di waktu terlarang. Ini pun diperbolehkan. Berdasarkan hadis Ummu Salamah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Ummu Salamah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat setelah salat asar. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Rasulullah berkata, apa? "Ya binta Abi Umayyah, wahai anak perempuan Abu Umayyah. Sa'al ti an-ra'ataini badal asri." Engkau bertanya tentang salat dua rakaat setelah salat asar. "Fa innahu atani unasun min bani Abdul Qais." Sesungguhnya telah datang kepadaku orang-orang dari bani Abdul Qais. "Fa syaghalluni an-ra'ataini allataini badal zuhri fa huma hatan." Lalu mereka menyibukkan aku dari salat dua rakaat yang setelah salat duhur. Berarti salat rawatib setelah salat duhur. Itu tidak sempat beliau kerjakan karena sibuk menyambut tamu. Fahuma hatan. Maka ini salat dua rakaat yang setelah duhur itu, ini aku kerjakan setelah salat asar ini. Ya. Hadis ini menerangkan tentang bolehnya mengqadha salat sunnah rawatib. Ya. Berikutnya yang kelima, salat jenazah setelah salat subuh atau salat asar. Ulama telah bersepakat tentang bolehnya sholat jenazah setelah sholat subuh dan sholat asar. Ini dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni. Ya. Hanya saja mereka berselisih jika sholat jenazah itu dilakukan di waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir. Yang disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir, larangan sholat ketika terbit matahari sampai matahari meninggi, ketika qa'imatu dhuhira hatta tasuna syam, di saat matahari tepat di tengah langit sampai tergelincir, dan juga ada larangan sholat ketika tatadayyaf, ketika matahari tatadayyaf, artinya condong untuk tenggelam, sampai tenggelam. Ini yang diperselisihkan. Ya. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan kebanyakan ulama berpendapat tidak boleh salat jenazah di tiga waktu ini. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, riwayat riwayat Imam Muslim. Jadi lafaz hadisnya, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, salasu sa'atin, tiga waktu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin, yang mana Rasulullah melarang kami salat padanya, au naqbura fihinna mautana, beliau melarang kami menguburkan orang yang meninggal dari kami di waktu itu. Jika waktu itu apa? Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit sampai matahari itu naik agak tinggi. Wa hina yaqumu qa'imul dhuhirati hatta tamila syams, ketika matahari berada di tengah langit, tegak pas di tengah langit, hingga matahari itu condong ke arah barat. Wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurub hatta taghruba, di saat matahari mulai condong untuk tenggelam sampai tenggelam. Ini tiga waktu yang dilarang untuk sholat dan menguburkan jenazah. Ini menjadi dalil tambahan untuk pendapat jumhur fuqaha yang menyebutkan tentang lima waktu yang terlarang untuk sholat. Ya. Adapun larangan untuk sholat setelah sholat subuh dan sholat asar adalah hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Ibn Abbas, syahida indi rijalun mardiyun waradahum inda Umar radhiyallahu anhu. Telah bersaksi di sisiku orang-orang yang diridhoi, dan dia ridhoi mereka di sisi Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW melarang anis salati pada subuh, melarang sholat setelah sholat subuh, hatta tashroqa asyamsu, sampai mentahari itu terbit, wa ba'dal asri hatta taghrub asyams, dan setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan Nabi SAW bersabda, la salata ba'dal asri hatta tartafi asyams wa la salata ba'dal asri hatta taghruba asyams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari tinggi, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Ya. Ini dalil tentang waktu-waktu yang dilarang salat padanya. Ya. Dan kenapa waktu di waktu-waktu ini kaum muslimin dilarang salat padanya? Ya, karena kenapa? Di waktu itu adalah waktu yang biasa digunakan untuk ibadah oleh orang-orang kufar, orang kafir. Orang kafir sujud di waktu-waktu tersebut. Karena itu kaum muslim dilarang menyerupai mereka. Ya. Menyerupai orang-orang kafir salat di waktu-waktu tersebut. Ya. Jadi salat jenazah setelah salat subuh dan salat asar itu diperbolehkan. Dan adapun pada tiga waktu yang telah disebutkan itu jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Kemudian yang keenam, salat yang ada sebabnya, seperti salat tahiyatul masjid, salat setelah wudu, salat sunnah setelah salat setelah berwudu, salat khusyuf, salat kusuf. Ya. Ini diperbolehkan dilakukan walaupun di waktu yang terlarang. Ya. Ini ada pendapat Imam Asy-Syafi'i dan riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di dan ulama yang lainnya, bahwa salat sunnah yang ada sebabnya itu boleh dilakukan walaupun di waktu terlarang. Hanya sebagian ulama punya ada yang berpendapat. Jadi ada waktu yang terlarang untuk sholat, ada waktu yang paling dilarang untuk sholat. Waktu yang paling dilarang untuk sholat adalah ketika apa? Matahari mulai terbit. Sampai terbit seluruhnya. Atau matahari mulai tenggelam sampai tenggelam seluruhnya. Ini adalah waktu yang terlarang. Yang paling terlarang. Karena itu ketika seorang masuk masjid dalam kondisi matahari seperti itu, posisi mau tenggelam, maka dia tunggu sejenak. Jangan langsung dia salat. Walaupun salat tahiyatul masjid, tunggu sampai tenggelam. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, untuk menghindarkan diri dari perselisihan. (Tuh) Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi selesai salat-salat yang dibolehkan dilakukan walaupun di waktu terlarang, tapi secara umum telah dijelaskan, telah ada ijma ulama tentang haramnya salat sunnah mutlak haramnya melakukan salat sunnah mutlak di waktu terlarang, tiga atau empat yang telah disebutkan. Kecuali apa? Kecuali salat sunnah yang dilakukan sebelum khatib naik mimbar. Ya. Salat sunnah mutlak yang dilakukan sebelum khatib naik mimbar. Berikutnya kita masuk pada bab yang baru. Bab yang baru. Yaitu babul adzan. Babul adzan. Berkata Asy-Syaukani rahimahullah, babul adzan. Bab yang menerangkan tentang pembahasan adzan. Bab seputar adzan. Kita baca dahulu, kemudian mungkin nanti kita terangkan dalil-dalilnya dan keterangannya lain. Berkata rahimahullah, yushra'u li ahli kulli baladin. Disyariatkan bagi penduduk setiap negeri, ayattakhidhu muazzinan au aktsara, untuk menjadikan atau mengangkat, menunjuk muadzin, tukang adzan, satu tukang adzan atau lebih. Ya. Yunadi bi alfadil adzanil masyru'ati, yang dia memanggil atau mengumandangkan adzan dengan lafaz-lafaz adzan yang masyru'ah, yang disyariatkan berdasarkan dalil, dari dalil-dalil yang soleh, yang sahih. Kemudian yang ketiga, inda dukhuli waktu shalah, ketika masuk waktu sholat. Kemudian wa yushra'u likulli sami'in ayutabi'a al-mu'adzinu al-mu'adzina, dan disyariatkan bagi setiap orang yang mendengar untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, oleh tukang adzan atau juru adzan. Ya. Dan sunnah ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, ketika adzan banyak yang tidak menjawab adzan. Berikutnya, summa tusra'u al-iqamatu alas sifatil waridati, kemudian disyariatkan untuk mengumandangkan iqamah di atas sifat tata cara yang waridah, yang sudah disebutkan dalam hadis, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keterangan ringkas dari Asy-Syaukani seputar adzan. Adapun penjelasannya, jadi tentang babu adzan. Adzan itu sendiri pengertiannya secara bahasa adalah al-i'lam, pemberitahuan atau pengumuman. Pemberitahuan atau pengumuman. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279 Allah Ta'ala menyatakan wa adzanu biharbim binallahi wa rasulihi. Dan mereka mengumandangkan atau memberitahukan, umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 3 wa adzanun minallahi wa rasulihi ila an-nas yauman hajjil akbar. Pengumuman, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada manusia di hari Hajjil Akbar. Ya. Juga firman Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 27 wa adzin fin nasi bil haji. Dan umumkan kepada manusia ibadah haji, tentang ibadah haji. Adapun al-adhan menurut syariat, maka definisinya adalah at-ta'abudulillah, peribadatan kepada Allah atau karena Allah. Bidzikrin maksusin, dengan zikir yang dikhususkan, dengan zikir tertentu, ba'da dukhuli waktu shalah, setelah masuknya waktu sholat. Nin i'lami bihi, untuk pemberitahuan dengannya. Jadi adzan adalah ibadah karena Allah, untuk Allah. Ya. Dan dengan zikir-zikir yang khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Yang ini dilakukan setelah masuk waktu sholat. Karena itu tidak boleh seorang adzan sebelum masuk waktu sholat. Tidak boleh seorang azan dengan lafaz-lafaz yang lain. Ya. Ini dalam rangka apa? Sebagai pengumuman. Mengajak manusia, mengingatkan manusia untuk sholat. Ya. Karena azan adalah ibadah, maka siapa yang memandangkan azan, dia mendapatkan pahala. Bahkan diampuni dosanya. Ya. Memang dalam beberapa riwayat hadis disebutkan Nau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi nastahamu. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas." Andaikan manusia itu mengetahui ma fin nida, keutamaan yang ada dalam adzan, wasafil awal dan sof pertama, semalam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan keutamaan itu illa yastahimu, kecuali dengan mengundi alaihi nastahimu, niscaya mereka akan mengundinya, mereka akan berusaha Kalau memang harus diundi, kemudian dengan undian itu dia menjadi tukang azan atau bisa menduduki sop pertama, niscaya mereka akan mengundinya, menunjukkan keutamaannya yang besar, menunjukkan keutamaannya yang besar. Dan kemudian di dalam hadis Uqbah bin Amir, riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad, Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yujibu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syatiyati syatiyatin fi jabalin. Fi ra'si syadhiyatin bi jabalin. Yu'adzinu bis shalah." Rabbmu Allah kagum terhadap seorang penggembala kambing yang berada di puncak lempengan gunung, di lereng gunung. Yu'adzinu bis shalah, dia mengumandangkan adzan untuk salat. Wa yusalli, dan dia pun salat. Fa yaqulu Allah azza wa jal, kemudian Allah taala berfirman, "Undur ila 'abdi hadza yu'adzinu wa yuqimu as-salata yakhafu minni." Lihat, perhatikan hambaku. Hambaku ini, dia mengumandangkan azan, dia mengumandangkan iqamah untuk salat. Dia takut terhadapku. Qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltu adkhaltuhu al-jannata. Sungguh aku ngampuni dosa hambaku ini dan aku memasukkan dia dalam surga. Perhatikan keutamaan orang yang mendengar adzan, walaupun dia sendirian, disunnahkan untuk mendengar adzan dan iqamah untuk sholat. Ya, apalagi ketika berjamaah orang banyak, maka diwajibkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Dan ini pada sholat apa? Sholat fardu. Adapun sholat sunnah tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Ya. Juga di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al imam mudhamin wal muadzin mu'taman." Farshadallahu al imam al a'immata wa ghafara lil muadzinin. Imam adalah dhamin, penjamin, penanggung jawab. Jadi dia bertanggung jawab. Kalau ada kekurangan-kekurangan dalam salat, dia bertanggung jawab. Wal muadzinu mu'taman atau mu'tamin, sedangkan tukang adzan adalah orang yang terpercaya, orang yang amanah. Orang yang amanah, tidak sembarangan. Harus tahu-tahu waktu salat. Dia adzan ketika waktu salat sudah masuk. Fa arsyadallahu ala immata. Allah membimbing para imam-imam dan mengampuni orang-orang yang mengumandangkan azan. Ya. Juga dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah." Tukang adzan, para tukang adzan, juru adzan itu atwalu annas, orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ya, itu menunjukkan keutamaan dia, ditinggikan di atas manusia yang lain. Ya, dengan hal ini maka hendaknya kita bersemangat untuk mengumandangkan adzan, jangan sampai saling terlambat adzan. Adzan itu bahasnya dilakukan di awal waktu. Ya. Supaya orang tahu, oh ini sudah masuk waktu sholat. Iya. Dan nanti ada kriteria para tukang adzan dan juga syarat-syarat adzan. Insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.